بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. My respected brothers and elders, we should thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala gave us tawfiq to offer Fajr prayer with congregation. On after offering the congregation salat, we Allah subhanahu wa ta'ala gave us tawfiq to sit in this Mubarak Majlis. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما الحمد لله ثم الحمد لله tuan-tuan yang Allah SWT muliakan dan sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita tunaikan solat fajar dengan jemaah, dengan imam bawah masjid. Jadi alhamdulillah, kemudian bukan saja kita solat, kemudian kita duduk lagi dalam satu majlis yang mubarak, majlis iman dan yakin. Respected brothers and elders, it has been said that this gathering is such a great that whosoever sits in this gathering, Allah Subhanahu wa ta'ala is going to forgive the sins. Majlis begitu bernilai, sesiapa sahaja yang duduk dalam majlis ini, Allah SWT jaminkan maghfirah, pengampunan atas dosa-dosanya. My dear brothers and elders, Allah SWT has sent us in this world. We did not come for ourselves. Allah SWT sent us, and Allah SWT has sent us for a very short period. The life of the world is very short, and the life of the hereafter is eternal, never ending. Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantarkan kita ke dunia ini untuk satu jangka masa yang pendek, singkat, sementara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kita atas maksud kita bukan di dunia, tetapi kita maksud adalah untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Respected brothers and elders, everyone in this world want success, happiness, tranquility of the heart. And Allah subhanahu wa ta'ala has kept all these things in the region of Islam. Semua manusia menginginkan kejayaan, sukses. Allah subhanahu wa ta'ala simpankan, rahsiakan sukses ini, kejayaan ini di dalam mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. So, if you want to get the success, we should implement the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and the traditions of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalam mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan perolehi kejayaan. And this is called the religion Islam, deen. Namanya adalah Islam, deen. And how to bring this deen in our lives? Our elders are saying that if we make effort and if we bring the qualities of Sahaba radhiyallahu anhum ajma'in, who got it from our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so if we develop those qualities in our lives, inshallah this deen can be developed in our lives and we can get success in this world as well as in the hereafter. Macam mana kita nak perolehi kejayaan ini? Maka kita rujuklah kepada mereka yang telah berjaya, iaitu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain telah dilatih, diasuh, dibimbing oleh baginda Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah mendapat beberapa sifat yang mulia. Maka dengan sifat tabiat inilah mereka telah mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. The first thing our scholars are saying that majority of the Muslims now in this world who are saying the kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, it's only the tongue service. The reality is not entering the heart. So in order to enter the reality in the heart, we need to make effort. We need to discuss the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala again and again. We need to hear, we need to say, we need to think about the khuluq of Allah, how Allah subhanahu wa ta'ala has created everything without anybody's help. Allah subhanahu wa ta'ala is our sustainer. Allah subhanahu wa ta'ala is great, and Allah subhanahu wa ta'ala has given us this life, and only He will end the life. Nobody has power to end the life. Only Allah subhanahu wa ta'ala has power. And Allah subhanahu wa ta'ala can see even the ant in the darkness on the black mountain. If the black ant walks, Allah subhanahu wa ta'ala can see this ant in the darkness. And also Allah subhanahu wa ta'ala can feed the ant in those darkness. And Allah subhanahu wa ta'ala hears when this ant made the zikrullah. Allah ta'ala can hear the ant's zikr in the darkness. Tuan-tuan yang mulia, macam mana tuan-tuan yang mulia, rata-rata orang Islam pada zaman ini hanya Islam pada lidah mereka sahaja. Islam hanya ala permainan lidah, sebutan pada bibir sahaja, tetapi belum masuk dalam jiwa raga mereka. Mereka tidak dapat mengamalkan keseluruhan agama. Jadi ulama beritahu, pertama sekali kita mesti usahlah atas kalimah ini, bukan sekadar pada bibir dan lidah dan perkataan, tetapi untuk menjadi sifat, tabiat masuk dalam jiwa raga kita. Macam mana kita nak buat ini? Maka kita mesti sentiasa berdakwah, sentiasa menyampaikan, mengatakan, memberitahu sesungguhnya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan segala serbi, segala-galanya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Dunia sementara, akhirat kekal abadi. Begitu kuatnya Allah, Allah Maha melihat. Allah boleh lihat dalam kegelapan, di dalam gunung yang hitam, yang gelap. Dalamnya ada batu yang gelap, atas batu ada semut yang gelap, dan semut itu diberi rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semut itu berzikir, dan Allah Maha mendengar, Allah tahu, Allah mereka yang zikir pada Allah, Allah menyara kehidupannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki pada semutnya. Kalau Allah boleh memberi makanan kepada semut, takkan Allah tak boleh beri makanan kepada manusia? Macam mana keyakinan nak bina dalam diri kita? Allah SWT mentadbir, Allah SWT mengurus semua urusan di tangan Allah SWT. Manusia tidak boleh buat apa-apa. Manusia hanya menerima ketetapan Allah SWT. Allah buat segala-galanya, manusia hanya menerima takdir. Apa yang Allah SWT putuskan, maka itu dia yang diterima oleh manusia. Maka perkataan ini, percakapan ini, fikir ini, insyaAllah hendaklah disampaikan pada semua manusia. Maka bermula daripada lidah, maka dengan berkali-kali bercerita, berdakwah, berfikir, maka ini sikit-sikit mula akan masuk dalam jiwa raga kita, dan yakin bertambah, iman bertambah. Also, my dear brothers and elders, Allah SWT is knower of all things. He knows such a great thing that even in the rain, how many drops are there, Allah SWT knows. Nobody can know. And how many leaves are there in the whole world? How many trees are there? How many leaves of the trees are there? Allah knows. And Allah knows that how many stars are there. The scientists, they say that stars are uncountable. But Allah SWT knows how many stars are there. So Allah's knowledge is great. Maha Alim Allah. Allah mengetahui segala, semua ilmu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak titisan hujan, berapa banyak pokok, atas pokok tu ada daun, semua Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kita tengok pada malam hari di langit bintang, manusia kata tak terbilang. Allah tahu betapa satu persatu bintang yang ada dalam angkasa raya. Jadi yang pandainya Allah. And Allah SWT is so powerful that if He just give the order to Mikael alaihissalam to blow the horn, the whole universe will perish. Even the sky will be broken, even the mountains can fly. even the whole earth will be destroyed by just blowing of one horn. So we can imagine how is the power of Qudratullah. Berkuasanya Allah. Ada satu malaikat Israfil dengan serunainya, maka dengan satu tiupan maka semua dunia ni akan pecah. Gunung ganang dia terbang macam kapas dan semua akan dibinasakan hanya dengan tiupan serunai oleh satu malaikat yang besar, Israfil alaihissalam. Maka Allah SWT mempunyai kuasa untuk melaksanakan itu. But also they say that Allah SWT's greatness we cannot describe. They say if we convert the whole ocean into ink, and if we convert all the trees into pen, and all the human beings and the jinnat start writing the praise of Allah SWT, so one day will come, the ink will finish, the pens will finish, but Allah's praise will not finish. Allahu Akbar. Begitu maha perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh diterangkan, tidak boleh dipahamkan, tidak boleh dicatatkan. Kalaulah semua pokok dijadikan pena kalam dan air lautan samudra itu dijadikan dakwat. So, my brothers and elders, manusia dan jin tulis punya, kalam pen pun kertas pun habis, kalam pun habis, dakwah pun kering, masih ada lagi kudrat iradat Allah yang tak tercatat. So my brothers and elders, Allah SWT is so great. If you want to develop friendship with Allah SWT, it's so easy that we should follow the sunnah of Prophet Muhammad SAW. If we follow the sunnah of Prophet SAW, Allah SWT is going to be friendly with us and Allah SWT is going to forgive our sins. Maka untuk kita berkawan dengan Allah, untuk kita berkenalan, kita hampir pada Allah, kita rapat dengan Allah, maka caranya adalah ikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang mengikuti, mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Brothers, when we say this kalama, the first and foremost duty which we have to fulfill is the five times prayers. Allah Subhanahu wa taala has made it fundamental duty. And also our elders say that from these prayers, Allah SWT wants us to establish His commandments in all 24 hours of life. Meaning to say that through these prayers, Allah SWT is reminding us to establish His orders in all walks of life. And also to follow the traditions, the ways of Muhammad SAW in all 24 hours of life. Selepas melafazkan kalimah syahadah, maka perintah yang pertama adalah dirikan solat. Dan maksud kita bersemayang adalah kita dapat membina kehidupan 24 jam atas perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, cara yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And also our elders say that if we want success, we need to establish the orders of Allah Subhanahu Wa Taala and the ways of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in all walks of life. Meaning to say in imaniyat, in ibadat, in ma'amilat, in ma'ashrat, in akhlaqiyat, in all five divisions of life, we need to implement the orders of Allah Subhanahu Wa Taala and the traditions and ways of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. These can be easily attained if we have the greatest of Allah Subhanahu Wa Taala in our heart. Tuan-tuan yang mulia, untuk mendapatkan kejayaan yang sejati, maka kita mesti membawa solat di luar solat. Bukan saja kita usaha atas iman, kita usaha atas ibadat. Bukan saja kita usaha atas ibadat, kita usaha atas muamalat kita, muasyarat kita, akhlak kita. Maka dalam lima jurusan ini ada keseluruhan agama, ada keseluruhan kehidupan. Maka dengan kehidupan yang beragama inilah kita akan memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. And my respected brothers and elders, Allah SWT has kept the, such power in our prayer that if we face any problem in the world, if we just offer 2 rakah prayer and if we ask Allah SWT, Allah is going to fulfill that, Allah SWT is going to solve the problem. Whatever problem it is, if we ask Allah SWT through prayer, Allah is going to solve the problem. Provided our prayer will be strong. The prayer should be like the prayer of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or the prayer of Sahaba radhiyallahu anhum. Sesungguhnya solat yang Allah SWT berikan kepada kita, Allah SWT fardukan, perintahkan atas kita adalah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Masalah bermula di dunia dan masalah di akhirat semua diselesaikan dengan solat khusyuk dan khudu'. Seperti mana kita tengok para sahabat radhiyallahu anhu, apabila mereka menghadapi apa-apa masalah, maka mereka cepat pergi kepada solat. Dan solat adalah solat apabila mempunyai khusyuk dan khudu'. Solat adalah solat apabila solat itu menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perantaraan asbab solat inilah Allah Subhanahu taala akan menyelesaikan semua masalah kita, semua hajat kita, keperluan kita dapat diselenggarakan dengan solat yang diredai oleh Allah Subhanahu taala. Allah, our scholars are saying that the life in our salah, our prayers will come if we have the knowledge of fazail, but also we need to seek the knowledge of masail from ulama ikram. If we have the knowledge of fazail and masail, as well as if we devote the time in zikrullah, so our concentration will be there in our prayers. Now our prayers are weak because there is no concentration as required. And also our knowledge of the prayer like fazail and masail also weak. So if we devote some time, we can improve our salah. Like the people used to give example that if you want to learn the driving, you have to give some time to learn the driving. Only then you will know it. Without learning the driving, if you drive the car, you are going to make accident, or you are going to, wage loss. You incur loss for yourself, and also you are going to incur loss for others. So that is why the elders are saying that we need to devote some time in order to learn this prayer, how we have to offer the prayers. If we give some time, inshallah, our prayers will be improved. In most cases, the elders are saying that whatever we learn in our childhood, we are repeating the same thing in our old age. So we should stop this and we should give some time and improve our prayers. Sesungguhnya solat kita menjadi sempurna apabila kita belajar. Apabila kita tuntut ilmu, apabila kita hampirkan diri kita kepada ustaz, orang alim, mereka yang bijak pandai, dan kita belajar daripada mereka. Dan ilmu itu seperti mana kita tahu, ilmu fadail dan ilmu masail. Apabila kita belajar, maka insyaAllah ta'ala kita akan faham, kita akan tahu. Itu je solat. Rata-rata dikatakan solat kita, apa yang kita belajar semasa kita kecil, masa kita sekolah, masa kita budak-budak lagi, masa kita belajar sembahyang, sampailah ketua, apa yang kita belajar yang kecil itu, itulah solat kita. Maka ulama beritahu bahawa kita mesti sentiasa belajar, memperbaiki, menambah baikkan akan solat kita, ilmu dalam solat. Maka insyaAllah ta'ala dengan kesempurnaan ilmu ni, maka datanglah khusyuk, datanglah tumpuan tawajuh dalam solat. Maka solat yang mempunyai khusyuk, khudu dan menepati dengan semua hukum-hukum dalam solat, maka solat dengan ada ilmu apa pelajaran pendidikan, maka solat ini adalah jauh lebih baik daripada solat yang lalai, solat yang tidak mempunyai ilmu. And also our scholars are saying that Allah has kept such a power in prayer that if anybody wants to develop good characteristics, he, if he starts prayer, then gradually he can develop good characters. And through this prayer, even the other, the major divisions of life like the Mamalat and the Masharat and the Akhlaq can become very good through prayers, provided we spend time and develop our prayer. Solat ini membentuk kelakuan, adab dan perangai kita. Satu orang yang jahat tetapi dia solat lama kelamaan solat menjadikan dia baik. Satu orang yang tidak mempunyai apa-apa sifat, sifat yang hodoh, tetapi dia tekun dalam solat lama kelamaan, dia berusaha, maka solat dia telah mencantikkan kehidupan di luar solat. And also our elders are saying that if we have good characteristics, no need to even give dawah. Our actions itself will become dawah to the non-Muslims, because as we know, our good deeds like prayers, the prayers we are doing inside the mosque, and fasting also, only it is inside our stomach, it's not revealed to the non-Muslims. Or also the zakat is being distributed among the Muslims, and even performing of hajj, the person goes to Makkah Mukarrama and he performs the hajj, so non-Muslim will not know. And also the iman is in our heart. So all the things through which the non-Muslims are attracted, all the characters. If we have good characters, the non-Muslims will be having the opportunity to enter the fold of Islam. So we need to work hard and develop our qualities so that we can give dawah to the non-Muslim through our actions. Seterusnya, tuan-tuan mulia, kita usahakan atas akhlak kita. Orang kafir, mereka tak tahu apa yang kita buat dalam masjid. Orang kafir tak tahu bahawa kita berpuasa ataupun tidak berpuasa. Dan iman adalah dalam hati. Tetapi apa yang seluruh dunia dapat lihat orang Islam adalah tabiat dia, kelakuan dia, pergerakan dia, akhlak dia. Maka ini mencerminkan Islam. Baiknya akhlak orang Islam, maka baiklah dilihat agama Islam kita. Maka inilah tuntutan atas kita untuk membina sifat yang mulia, akhlak yang tinggi, mempunyai moral dan etika yang tinggi. Orang Islam menunjukkan satu kelakuan yang disenangi. Maka apabila kita usahakan atas akhlak yang duhur ini, maka insyaAllah merupakan tarikan, merupakan satu inspirasi kepada orang-orang kafir untuk masuk ke dalam agama kita. And it is also very, very famous that no Muslim army came to conquer Indonesia or Malaysia. Only few Sahaba radhiyallahu anhum came to these countries, and through their characters Islam spread in these countries. Sebagai satu bukti yang jelas, tidak ada tentera Islam yang telah datang dan menawan orang-orang Asia, orang Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Tetapi dikatakan beberapa Muslim telah datang ke tempat kita sejarah dahulu. Maka dengan beberapa orang Islam ini, mereka telah menunjukkan satu kepribadian yang tinggi, satu sifat, satu akhlak yang mulia, hingga tertarik orang-orang tempatan. Kemudian mereka telah masuk agama Islam, maka Islam telah sampai kepada kita. My brothers and respected elders, it is also said that we have to take care of our good actions. It is said in a hadith, the gist is that a person would be having many good deeds. It will be huge, that even if you keep on a mountain, the mountain will be pressed. Such a huge good deeds he will be having. But during the life of this world, he would have eaten the money of yatim, orphan, or he would have given trouble to others. So on the day of judgment, those people will come and will take away the good deeds from him. Because in the day of judgment, there will be no dollar or ringgit. There will be only the the replacement of this dollar and ringgit will be amal. So whatever good deeds he will be having, that will be taken away instead of those bad actions he committed in this world. So a day will come, a time will come that all his good deeds will be finished. Then the bad deeds of other people will be placed on his shoulders. So this person is referred in hadith as one of the paupers of the life. So he, you know, he became pauper in the hereafter because in this world he did not give rights of the Muslims and the humanity. So that's why he will be in trouble. Even in some cases they said that even if you don't fulfill the rights of the other creatures, like even animals, so Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask for it in the hereafter. Sesungguhnya sifat yang seterusnya adalah keikhlasan. Perlu sangat kita jaga niat kita. Apa hajat kita, apa keinginan kita, apa hasrat hati kita. Adakah kita buat itu semata-mata untuk nak cari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat penting tuan-tuan. Baginda Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat, memperingatkan para sahabat bahawasanya adanya manusia yang akan kembali balik kepada Allah SWT mempunyai amalan yang macam gunung banyaknya. Macam gunung. Amalan dia kalau letak pada gunung, gunung pun hancur. Begitu banyak amalan baik, hasanat yang dia telah usahakan atas dunia, maka dia kembali balik kepada Allah SWT. Tetapi malangnya, dia tidak tunaikan hak sesama manusia. Hak sesama Allah beres. Tetapi hak sesama manusia, dia tidak berhati-hati, dia telah menganiaya, menyusahkan, dia telah rosakkan, dia telah kacau, dia telah membuat huru hara kepada manusia-manusia yang lain, maka di akhirat, di hadapan mahkamah Allah SWT, maka Allah SWT suruh tuntut pada dia, tuntut atasnya. Dan pada masa itu, di mana kita dia maklum mata wang dolar, ringgit dan sebagainya tak ada, maka dituntut, maka diberinya hasanat, hasanat pahala, ganjaran yang dia perolehi untuk nak membayar balik atas kerugian yang dituntut, maka diberinya amalannya, habislah tahajudnya, hajinya, ini dan itu dan sebagainya, maka hasanat macam gunung tu akhir sekali dah habis. Tetapi tuntutan masih ada lagi. Manusia kata balas balik, kamu jahat kamu atas saya, maka Allah subhanahu wa ta'ala suruh beri, dah tak ada, maka ambil dosa kawan itu untuk selesaikan, ambil dia punya dosa. Lama kelamaan semua dosa telah berkumpul, dihimpunkan kepada orang yang malang tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat, orang inilah kita panggil dia sebagai orang yang bankrupt, orang yang muflis. My dear brothers and elders, another danger is that when we do good deeds, if we don't have sincerity of intention, all our actions will be, you know, will be of waste. Allah is not going to accept any action if we don't have the sincerity, that is ikhlas. So we should have ikhlas in every action. We have to develop it. We should not do it for namesake or popularity. If we do it for namesake and popularity, Allah subhanahu wa ta'ala will not accept it on the day of judgment. And he will say, whatever you did, because Allah subhanahu wa ta'ala knows the feelings of the heart. So Allah subhanahu wa ta'ala will say on the day of judgment that whatever you did for the sake of this world is already passed away. So now in the day of judgment, you don't have any reward. So Allah subhanahu wa ta'ala will order the angels to pull down by faith these people and throw in the hellfire. So we should seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And our elders are saying that's why before doing any act, see the intention. If the intention is to please Allah subhanahu wa ta'ala, it is well and good. If there is any other bad thing in the intention, we have to seek forgiveness and we have to make it clear that we are doing it for only for the sake of Allah SWT. Marilah tuan-tuan mulia, sama-sama kita memperbaiki akan niat kita. Memperbaharui niat kita, bahawasanya semua amalan kita buat lillahi ta'ala. Kerana apa? Kerana kalau kita beramal pun, tetapi tidak ada ikhlas, maka ia sia-sia belaka. Ia sia-sia belaka. Besar ke kecil, tanpa ada ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima. Maka pentingnya, mustahaknya sangat, bahawa bermulanya amalan, niat itu mesti betul, jujur, ikhlas. Lillahi ta'ala, semata-mata untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, balasan selepas mati, balasan akhirat tidak sama sekali untuk menuntut bahagian-bahagian di dunia ini. Dikatakan bahawa apabila berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah kata bahawa kamu hendak kemasyhuran, kamu telah dapat. Kamu hendak kedunia, kamu telah dapat. Semua yang kamu nak dari segi keduniaan, semua telah dapat. Maka sekarang di sini tidak ada apa-apa untuk kamu. Tidak ada apa-apa ganjaran, balasan Allah untuk kamu. Maka dikatakan dengan mukanya dia akan diheretkan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi tuan-tuan, ini satu perkara yang bukan kecil. Satu perkara yang sangat-sangat penting. Di mana insyaAllah ta'ala ulama beritahu bahawa bermulanya amal itu, maka kita memperbetulkan niat. Dalam tengah-tengah amalan itu pun, kita tengok apa motif, apa dalam hati kecil kita. Adakah kerana Allah? Teruskan. Kalau tidak kerana Allah, cepat-cepat kita beristighfar, insaf. Dan insyaAllah ta'ala kita memperbetulkan niat kita. Dan akhir amalan itu, kita pun dengan niat, maka kita lupakan. Kita simpankan dan kita jangan ungkit-ungkit balik. Ini lillahi ta'ala, ini benda dah beres, kita tengok apa lagi kita nak buat. My respected elders and brothers, our scholars are saying that in order to develop these qualities in our lives so that we can gain success and happiness in this world, also in the hereafter, we need to spend time on our life and our money in the path of Allah. Because Allah subhanahu wa ta'ala has already purchased our lives and money for the sake of Jannah, the heaven. So Allah subhanahu wa ta'ala has already purchased. So these life and money, we have to spend it as per the wish of Allah subhanahu wa ta'ala. Because He has already purchased. So there is a hadith that if we spend one day or one night in the path of Allah, the guess is that it is better than what are the good deeds in the whole world. It's better than what the activities, the good activities are taken in this world now. So it is better to spend one day or one night. So this is the gist of our hadith. Tuan-tuan yang mulia, untuk kita perolehi iman yakin, usaha atas kalimah. Untuk kita usaha atas solat, khusyuk khuduk. Dan kita nak belajar agama dan kita nak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha atas akhlak yang tinggi, pribadi yang duhur, yang menyenangkan manusia-manusia. Kemudian kita nak jaga hati kecil, keikhlasan kita. Maka untuk dapat sifat-sifat yang mulia, yang unggul ini, maka dikatakan kita mesti usahalah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tarbiyah dan islah, khuruj fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain. Tanpa kita khuruj, kita tidak akan dapat. Tuan-tuan yang mulia, dikatakan sepagi sepetang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kamu akan peroleh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amalan dunia bukan dari segi keduniaan, kekayaan, harta, benda materialistik, tetapi adalah amalan soleh. Maka kamu akan dapat amalan soleh dunia dan seisinya, satu pagi ataupun satu petang khuruj di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. And my respected elders and brothers, that in the world there is a dire need to spend the time in the path of Allah, because we always share the news that mashallah, every day there are Muslims embracing and they are coming in the fold of Islam, the non-Muslim Every day they are entering the fold of Islam, no doubt. But at the same time, there is also a news that many Muslims are going away from the path of Islam because we don't have any muzakira. We are not reaching our Muslim brothers. We should reach the Muslim brothers, and we need to do this muzakira, the discussion about the deen. Because if we don't do this muzakira and discussion about deen, there will be weakness in the faith. And if there is a weakness in the faith, gradually a person will go away from the path of Islam. So that's why there is a dire need in the world. MashaAllah, the jamaats are going, but jamaats are few, but the demand is more. So for that is why we need to spend the time in the path of Allah. There are several karguzari, wherein if we just see that many non-Muslims, they are just waiting. They are waiting for the Muslims to come and convey the message of Islam. For example, last year, one jamaat came from Pakistan, and they were giving the karguzari of England. But one end man, you know, he took the Pakistani jamaat for gas, for patrolling, and he took it to the graveyard, and he said that to the people, do you know who's inside this grave? He was pointing towards one grave, and this young man was saying that inside is my mother. She died as a non-Muslim. If you people would have come earlier, definitely my mother would have become Muslim. So because you people delayed, that's why my mother didn't accept Islam. So he was blaming the Jamaat people that on the day of judgment I will catch you, I'll catch you and ask Allah subhanahu wa ta'ala that my mother didn't accept Islam because these Muslim brothers, they didn't visit us. So there are similar type of incidents. Now we don't have much time to quote all the incidents of Karguzari. So brothers, this one incident is enough for us. So we need to go all over the world, and we need to convey the message of Islam, because Islam needs to learn, practice and propagate. So we need to go because there is great demand for this work. Tuan-tuan yang mulia, sekarang seluruh dunia sekarang menanti kehadiran orang Islam, jemaah-jemaah orang-orang Islam, rombongan orang Islam untuk bertebaran ke seluruh dunia. Sesungguhnya orang kafir jumlahnya jauh lebih besar daripada orang Islam. Dan kita dengar alhamdulillah berita baik di mana adanya orang kafir masuk Islam. Alhamdulillah. Namun kita juga telah ditakutkan dengan berita bahawa adanya pula orang Islam yang murtad. Ada pula orang Islam yang nak keluar menjadi mencari agama lain. Ini mereka tidak mengamalkan agama atas masalah dan sebagainya. Jadi atas perkara inilah dituntut menjadi satu keperluan orang-orang Islam yang Allah SWT beri taufik dan hidayah, mereka membentuk jemaah, membentuk rombongan, dan dengan sukarela mereka pergi ke hujung-hujung dunia untuk sampaikan agama, untuk muzakarahkan agama, untuk memperkuatkan kefahaman amalan agama untuk ahli dia sendiri dan juga untuk semua yang mereka menziarahi, semua yang mereka bertemu, bertegur sapa, mereka memperkuatkan agama sesama diri. Jadi alhamdulillah atas hijrah ni, atas pergerakan, perjalanan, atas usaha mengembara ini, maka Allah SWT akan mengambil ikhtiar ini sebagai asbab hidayah. Nombor satu, iman orang Islam diperkuatkan, dipertingkatkan, dipertambahkan. Dan perkara yang kedua, menjadi sumber hidayah, petunjuk pada mereka-mereka yang dijumpai. Tuan-tuan mulia, ada satu karguzari jemaah Pakistan berusaha di United Kingdom. Jemaah berada di kota London dan mereka telah sampai, dan satu orang saudara baru telah minta jemaah untuk pergi khususi, dan jemaah pun kata bersedia, mari kita pergi. Jadi orang muda ni telah bawa jemaah pergi ke kubur, dan pergi ke tanah perkuburan dan pergi pada satu kubur. Lepas tu orang muda ni kata kepada jemaah, tahu siapa kubur siapa ni. Jadi jemaah kata, tak tahu siapa meninggal, siapa yang telah meninggal, siapa yang berada di dalam. Jadi orang muda ni kata, ini mak saya. Mak saya telah meninggal dunia 2 minggu yang lepas. Jadi tuan, dakwahlah kepada dia. Jadi jemaah kata, macam mana nak dakwah orang dah mati? Allahu Akbar. Jadi dengan berlinangan air mata orang, pemuda tu kata, aku akan tuntut di hadapan Allah. Kamu telah lewat sampai ke negara kami untuk nak dakwah. Mungkin kalau kamu datang awal dapat jumpa dengan mak dan sebagainya, mungkin dengan dakwah kamu dia boleh masuk Islam. Jadi sekarang sudah terlewat, nasi dah jadi bubur, dia sekarang berada dalam tanah. Pasti saya akan tuntut di hadapan Allah SWT akan kelewatan itu. Allah, apa kita nak cakap . Jadi tuan-tuan mula, inilah dia sangat-sangat pentinglah satu takaza, satu keperluan agama yang ada pada bahu kita sebagai Muslim mukmin zaman sekarang, bahawa insyaAllah ta'ala kita mesti kurus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Diri dan harta kita keluar ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Also my respected brothers and elders, that by seeing the situation of the present world, our scholars and elders are saying that we should increase the sacrifice. Those who are involved in the Dawah Tabligh and also who are not involved, they have to increase the sacrifice. So one Jamaat came to Madinah Munawwara, so we were going every year 40 days. So they gave us targhib that you should increase the sacrifice, you should stop this 40 days, or you have to start spending every year 4 months. So, mashallah, our brothers, you know, one Jamaat was prepared from Madinah Munawwara. Those who used to spend every year 40 days, they intended to spend 4 months. Alhamdulillah, by God's grace, the tashkil was made to Malaysia and Thailand. So we spent 4 months, alhamdulillah. So, and we also intend that every year we will spend 4 months and we will do 5 amal in our locality with extreme firmness. So that inshallah these qualities will be developed in us, and so that we can get success in both the worlds. Kami satu jemaah daripada Madinah. Kami bukan orang Arab lah. Daripada India, Pakistan, tapi kami bekerja di Madinah. Kami bermastautin di Madinah. Di antara kami ada sampai 20 tahun tinggal di kota Madinah. Jadi alhamdulillah satu jemaah Pakistan telah datang ke Madinah dan telah kumpul kami. Dan alhamdulillah kami memang istiqamah 40 hari setiap tahun. Kami dapat cuti daripada majikan, kami keluar kuruj 40 hari setiap tahun. Ini merupakan satu amalan kami, dan kami telah istiqamah bertahun-tahun amalan ini. Maka jemaah Pakistan tu kata bahawa zaman sekarang 40 hari dah tak pakai dah, dia kata. Allahuakbar. Maka dia targhib, beri galakkan, beri semangat kepada kita bahawa cuba untuk keluar 4 bulan. 40 hari itu tingkatkan menjadi 4 bulan setiap tahun. Maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, ada beberapa di kalangan kami nak usahakan juga keluar 4 bulan setiap tahun. Alhamdulillah beberapa jemaah telah dibentuk. Salah satu adalah jemaah kami, dan tashkil kami adalah ke Malaysia dan Thailand 2 bulan 2 bulan. Alhamdulillah berkat doa tuan-tuan, masa kami pun sudah habis dan besok kami akan terbang balik ke Madinah. Jadi itulah dia tuan-tuan yang mulia, zaman sekarang, apa yang buat yang lepas-lepas sekarang, takaza baru. Maka tuntutan untuk keluar 40 hari zaman sekarang dituntutan untuk keluar 4 bulan pula. Dan insyaAllah ta'ala kami minta tuan-tuan pun fikirlah bersama, supaya tuan-tuan pun tingkatkan tertib kepada 4 bulan setiap tahun di jalan Allah SWT. Kita akan tengok dengan pengorbanan susah payah, tambahan korban ini, Allah SWT akan buat keputusan yang baik untuk kita. Pertama sekali, diri kita dapat menapak dunia dan akhirat. Keluarga kita dapat menafak dunia dan akhirat. Orang-orang Islam, Muslim, Muslimat dapat menafak dunia dan akhirat. Dan yang lebih, lebih penting pula, insyaAllah kalau perubahan besar akan berlaku di seluruh dunia. Jadi siapa di antara kita insyaAllah ta'ala ada niat dan azam insyaAllah untuk 4 bulan di jalan, Allah SWT tunai insyaAllah, bangun insyaAllah, bangun beri nama dan azam insyaAllah. Allah jazakir lagi insyaAllah, bangun insyaAllah. Orang depan dah bangun insyaAllah, orang orang belakang pula insyaAllah, orang yang tengah-tengah pun bangun insyaAllah. Nama kita bukan dicatat oleh jemaah tashkil, nama kita dicatat oleh malaikat insyaAllah. Bangun insyaAllah. Ini Amisab Jemaah Madinah, Brother Engineer Abdul Matin insyaAllah. Bangun dan kita tunggu sabar sampai nama kita dicatat insyaAllah. Jadi bangun kita, berdiri kita menjadi satu sumber inspirasi kepada kawan-kawan kita, menjadi satu galakan, satu tashkil insyaAllah. Tak apa, bangun perlahan-lahan insyaAllah. Azam yang kita buat pada pagi ini, manalah tahu Allah SWT akan makbul insyaAllah. Jadi insyaAllah kita bangun insyaAllah. Alhamdulillah, majlis yang mubarak insyaAllah. Orang datang jauh daripada kota Nabi, masyaAllah. Kita ambil dia punya, dia punya apa, dia punya nur dia, dia punya aura dia insyaAllah. Berkat mereka ni insyaAllah ta'ala kita bangun di hadapan Allah. Semoga Allah SWT terima niat baru kita, niat pada pagi ini insyaAllah. 4 bulan setiap tahun insyaAllah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada niat insyaAllah. 4 bulan setiap tahun insyaAllah. Amin insyaAllah. Secara jemaah pun boleh insyaAllah. Kita pun 4 bulan dan kita usahakan kawan-kawan daripada masjid surau kita pun ikut sesama kita. Boleh beri nama dan masjid. Tak salah masyaAllah. Kita start dulu insyaAllah ta'ala. Kawan-kawan sahabat kita lain daripada masjid pun akan ikut insyaAllah. Boleh masjid tuan-tuan. Azizuddin saya insyaAllah. Ni. Ni. Salinjaya. Azizuddin insyaAllah. Salinjaya insyaAllah. Salinjaya. Waalaikumsalam insyaAllah. Waalaikumsalam. Mazharullah Aliyah Sohbah Mantap Belen Tiyakam Mazharullah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nikmat kebersihan dan nikmat kebersihan ulama luar dan keramat. Nikmat kebersihan ulama luar dan keramat. Bayan hidayah Tuhan kepada